Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukrulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli. Rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bilhaqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd, sadat al-masyayikh, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, sedaya pengurus jamiah Nahdlatul Ulama, para sesepuh lan pinisepuh ingkang dipun takzimaken jabat pemerintah saking Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, anggota TNI dan Polri, kepala desa, para perangkat desa lan tokoh-tokoh masyarakat ingkang minulya, kanca-kanca panitia, sahabat-sahabat banser ingkang kita tresnani, hadirin hadirat, para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkang kula hormati rahimakumullah, monggo kita niat hormat maulidipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nambahi mahabbah cinta kita datang Kanjeng Nabi, lajeng ikhtiar semaksimal mungkin ittiba nderekaken tindak lampahipun Kanjeng Nabi. Mugi-mugi kula panjenengan pantes diakoni dados umatipun, tur pantes nampi syafaatipun. Amin Allahumma. Para jamaah, monggo angen-angen dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia la tasfu lil mukmin, dunia iki gak iso bening kanggone wong mukmin. Dadi dunia niki kanggo wong mukmin butek, sebab dunia niki panggonane masalah. Urip non dunia berarti urip non jerone masalah. Gelem ora gelem, menungso urip tendonya niki mesti bermasalah. Pindah dari satu masalah pasti menuju kepada masalah yang lain. Lepas dari satu masalah berarti nyangkut kepada masalah yang lain. Keluar dari satu masalah berarti masuk pada masalah yang lain. Pancen donya iki panggonane masalah. Dadi ana wong kok golek penggawean niku berarti ya golek masalah. Ana wong bangun omah berarti bangun masalah. Ana wong gawe acara berarti gawe masalah. Sampai sepurane ana wong golek bojo niku berarti golek masalah. Golek bojo niku berarti golek kanca sing bermasalah. Mergo bojone mesti bermasalah. Golek bojo niku golek kanca kanggo ngadepi masalah, golek kanca kanggo ngatasi masalah, golek kanca kanggo nanggulangi masalah, akhire berharap iso menikmati masalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dunya iki panggonane susah. Dunya iki panggonane kangelan. Dunya iki panggonane repot. Dunya iki panggonane masalah. Mulane urip kudu berjuang ngadepi masalah, berjuang ngatasi masalah, akhire iso menikmati masalah. Laisal hayah illa bil qital. Tidak ada hidup tanpa perjuangan. Mulai ten kandungan niku wis berjuang. Sampai neleng-eleng ibuke sing ngandung ya berjuang. Wahnan ala wahnin, kepayahan demi kepayahan, kerepotan demi kerepotan, berat di atas berat, derita di atas derita. Niku wong hamil, kadang nembe meteng nom wis nyidam, nang nyidame aneh-aneh. Tengah wengi pengen nyekel ndas, ndase sepur pisan. Mambu duren munek-munek, mambu minyak wangi mutah, mambu kelek malah seneng. Bayine sing dikandung nggih berjuang sampai lahir ten alam donya nangis janji urip. Mergo sadar akan menghadapi perjuangan yang sangat berat. Lahir rupa bayi ora iso apa-apa. Bayi niku iso nyangga sirah ya berjuang, iso mengkurep ya berjuang, iso ongkong-ongkong apa ongkong-ongkong. Wis pokoke ongkong-ongkong lah ya berjuang, iso lungguh berjuang, iso mbrangkang berjuang, iso terantanan berjuang, iso ngomong berjuang, sampai iso melaku, iso melayu berjuang. Biasane tahapan demi tahapan perjuangane bayi niku dibarengi awake panas. Bayi iso nyangga sirah ngoten niku biasane awake panas. Mulai iso mbrangkang, mulai iso terantanan, awake panas. Ibu-ibu niteni. Susah ibune. Piye anakku awake panas. Terus dihibur karo mbae. Rapopo nduk, anakmu ngono golek kepinteran. Dadi mulai cilik niku wis golek kepinteran. Ana sing golek kepinteran apik, gedene dadi wong apik, pinter ngelakoni apik. Angel eleke. Ana sing golek kepinteran elek, gedene dadi wong elek, pinter elek, sampe ra iso apik. Menungso niki para rawuh nek didelok omongane, didelok sikape, kaya-kaya ora gelem kangelan, ora gelem repot, ora gelem masalah. Wong Kedunggulun, wong Sumberjo niki nek didelok omongane, didelok sikape lak karepe ngono apa-apa pengen penak, pengen gampang, pengen seneng. Lak ngoten to nggih? Asline mboten. Wong Kedunggulun, wong Sumberjo ki asline sering merindukan masalah. Sering pengen kangelan. Kok ngono? Nggih. Sebab keindahan yang diberikan Allah kepada manusia itu akan datang setelah manusia mampu melewati masalah. Anugerah Allah akan diterima manusia setelah manusia bisa mengatasi masalah. Kenikmatan akan didapat itu setelah kesulitan demi kesulitan dilalui. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Ono angel, ono gampang. Wong kuwi nek pengen petuk gampang kudu gelem angel dhisik. Nek ora gelem angel ora bakal petuk gampang. Ngapunten. Nek pengen penak kudu gelem rekoso dhisik. Nek ora gelem rekoso ora bakal petuk penak. Kula ngarani wong Donggulun, wong Sumberjo niku sering merindukan masalah, sering ngarep-arep kangelan, sering ngarep-arep kerepotan. Mergo kangelan, masalah, kerepotan itu tangga menuju kenikmatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Ongkep awake gerah niku penak napa mboten? Mboten. Mboten. Apa? Ongkep niku apa bahasa? Bahasa Inggrisnya the sumuk. Sumuk niku ora penak ten gene awak. Tapi kapan sampean iso ngrasakno enake angin semilir? Enake kipasan nek sampean ora diwenehi sumuk. Mergo sampean diwenehi sumuk, akhirnya sampean iso ngrasakno enake kipasan. Enake AC sing duwe, nek ra duwe ya AB angin brobos. Ternyata sumuk itu adalah tangga untuk menuju enake kipasan. Kademen, anyep, suhu yang dingin, penak napa mboten? Mboten. Tapi kapan sampean iso ngrasakno enake jaketan nek sampean ora dikeki kademen? Kapan sampean iso ngrasakno enake kemulan nek sampean ora kademen? Kapan sampean iso ngrasakno enake kelon nek sampean ora kademen? Ternyata kademen itu tangga untuk menuju enake. Weteng luwe niku penak napa mboten? Mboten, menyiksa perut lapar yu. Tapi sampean ora bakal iso ngrasakno enake panganan nek weteng sampean ora digawe luwe. Coba dipikir, umpama weteng sampean ki nang warek terus. Ora ono panganan enak, nggih napa nggih? Ternyata weteng luwe itu adalah tangga untuk menuju enake mangan. Para jamaah, dadi masalah, repot, kangelan itu adalah nikmat. Tapi iki khusus kanggo wong cerdas. Orang cerdas itu mampu menikmati semua keadaan. Allahumma shalli ala Muhammad. Wong cerdas niku saged menikmati semua keadaan. Mulane wong cerdas niku uripe selalu bahagia. Mergo keadaan nopo wae dia bisa menikmati. Begitu sumuk segera kipasan. Begitu kademen segera. Iki kok kelon iketno, kemulan. Mangkane wong cerdas niku uripe selalu bahagia para rawuh. Lah nek wong goblok mboten saged bahagia. Mergo ngapunten, wong goblok niku mboten saged menikmati keadaan. Wong goblok niku ngersuloy, sambat, terus ngamuan. Sumuk, nek wong goblok yo ngamuk, opo yo awak kok peres kabeh. Wadem nek wong goblok ngamuk. Iki nek diterusno bongko tenan iki. Mergo ndekne gak iso menikmati. Makanya salah satu ciri nih wong goblok niku ngamuan. Ono wong lanang kok ngamuan berarti wong lanang. Ono wong wedok kok ngamuan berarti wong wedok. Ono wong tua kok ngamuan berarti wong tua. Eling-elingen nak bapakmu kadek ngamuan, oh bapak goblok. Nuh ketua RT kok ngamuan berarti ketua RT. Kepala dusun kok ngamuan berarti kepala dusun. Lurah kok ngamuan berarti lurah. Mboten kula lho Pak Lurah sing ngomong. Kiai gak wani nggih contoh aku. Ya Allah. Hoi. Hoi. Saiki aku takon, sampean jawab ya. Umpama sampean ki duwe radio. Terus sampean copno ning staf kontak. Klek. Iki kondisi normal kok. Mboten mati listrike. Engko jawab neh kabele pedhot. Kabele ya ora pedhot, listrike ya ora mati. Wek. Wis ora usah bantah. Bareng sampean petek tombol power-e cethek. Wah, iki stop kontake paling ra beres, njajal dijabut neh. Trek. Copno neh. Klek. Disetel cethek. Gelombange dileh tambah. Sampeyan duwe radio neng ngono-ngono sampeyan napakno. Banteng mergo sampean goblok. Oh, radio bosok iki. Banteng ae. Akhire ditautuki radione dok dok dok banteng. Mergo sampean goblok. Gak iso menikmati. Nek wong cerdas dandani dibuka sret apane iki. Oh, bener nong solderane lepas. Gelekno solder tes. Akhirnya klek, lagi si jine yang ucul pisan nih solder, tss, klek, akhirnya disetel cetek. Saudara-saudara dimanapun bisa mendengar suara kami ini, yes. Nikmat, bareng wes kena nikmat. Wong cerdas sih ngono, makanya ya, wong tuwa ini nek goblok, duwe anak nakal, ngamuk, anak itu ditutuki. Wong tua nek goblok ngono, anak nakal iso ditekuk-tekuk terus dicepetno lawang. Ten mriki tasik wonten wong tua sing senengane nutuki anak. Wong tua goblok. Rumangsane anak nakal mergo kurang tutukan. Tahu wong penggaweanmu ditutuki, mulane ndasmu penceng kabeh. Delok to kuwi. Lho. Ngapunten. Nggih, aja saut manuk kersane ngajine saged tertib. Nyen ngapunten. Dadi wong tuwa niku nek goblok, duwe anak nakal loro anake. Ditutuki, disebeti, digelundungno, dikopyok nang jeding, cepetno lawang. Nek wong tuwa cerdas, mboten. Duwe anak nakal cari solusi, moco-moco buku, pados referensi terkait parenting, pendidikan anak, golek iktibar nonggone kitab-kitab, terus sowan kiai, jaluk donga, akhirnya karo kiai ini diparingi donga, dikengken sholat dalu, akhirnya ya malah tahajud terus ndongak no anak. Asale iki radoyan tahajud babar pisan. Malah srewegep tahajud mergo duwe anak nakal. Terima kasih anak nakalku. Dinikmati. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah ingkang dipun mulyakaken. Uang kuwi nek didelok omongane ketoke, ketoke. moh kangelan, moh repot, pengen gampang. Padahal urusan apa-apa ngene, umpama nang digawe gampang kabeh, tambah ora nikmat. Gayane nek ndonga lak nyuwun muga-muga urusane gampang kabeh. Niki umpama wong iki urusane kok kabeh digawe gampang, mulus, tanpa hambatan, tanpa kendala, tanpa rintangan. Malah orang nikmat. Contoh, mas-mas sampean umpama main bal-balan, main sepak bola, lah musuh sampean ngajak gampang-gampangan, gak direpot-repot, malah rapenak. Monggo mas balik dipun saduk, mboten kulo ganggu kok, bolo-bolo kulo pun kulo kandani, tak pengen ngerebut balik. Kipere wis tak WA, tak kon nyingkrih teko gawang. Saman umpama bal-balan nang musuhe ngajak ngono kuwi seneng napa mboten? Ya ora seneng, ora nikmat blas. Main sepak bola krasa nikmat kuwi nek sampean direpoti karo musuh. Sampean nggawa bal direbut karo musuh, kenek sampai sampean nguling. Itu balik diku musuh sampean uber. Sampean rebut kenek sampean, digiring sampean dijengklang neh karo musuh gelundung sampean. Tangi uber maneh, begitu bali kenek giring sampean iso melewati musuh telu masuk kota penalti, jebret. Gol. Nikmat mulane sampai gulung-gulung yes. Mergo direpot-repot, mergo diangel-angel ngono ku krasa nikmat. Nebal-balan nanti ke gampang, monggo dipun tendang balik. Ora nikmat blas. Ngapunten, ngapunten. Ibu-ibu umpama jenengan ten pasar. Begitu mlebu no pasar kok weruh ana kudung api. Wis suwe sampean pengen kudung kaya ngono kuwi, sampe mlebu ipen no. Saking senenge. Akhire sampean tekoki bakule, Bu. Kudung ngeten niki regine pinten? Sing pundi, Mbak? Sing niki lho, Bu. Iki model anyar, Mbak. 300.000. Kok larang, Bu? Iya, pancen iki model anyar, kaine barang apik kok. Demek to. Akhire sampean delok tambah seneng. Niki angsal kula nyang, Bu. Angsal, monggo. Nang bakule gampang. Umpami kula nyang 100.000 angsal mboten Bu. Angsal monggo monggo. Terus kula nyang melih 50.000 angsal Bu. Angsal monggo. Nek kula nyang 20.000 angsal monggo. Tambah bingung to Bu sampean. Ki rombengan apa piye aku? Ora nikmat. Nikmate nek sampean kangelan, repot penasaran arep ngenekne leren engkel-engkelan dhisik. Kudung niki regine pinten Bu? 300.000. Angsal dinyang Bu, ya monggo to dinyang pira? Umpami kula nyang 100.000 pripun? Ya ora entuk wong kulaane, ora entuk semono. Kok terus bakule kon melok sapa? Ya diundhaki to. Wong kulaane rung oleh kok. 150 Bu nggih, rung oleh Mbak, rung oleh. 200 Bu ya, mergo sampean saking senenge. Sik tak pikire tak. Urung oleh Mbak 200. Akhirnya sampean wis notok wis. 250 Bu nek angsal. Rane Mbak sampean undhaki to urung oleh. Lah sampean tinggal nyingkre, tapi mlakune alon-alon ben diceluk. Mergo pengen bareng sampean wis melangkah rondo adoh dibengok mbek bakule. Mbak, sampean mriki Mbak, tambahi sak tik to. Boten nek angsal nggih kalih 150. Wis ora apa-apa sampean rene. Begitu sampean merek, aja rame-rame ya iki nggo pelaris kanggo sampean. Wis gak apa-apa 250 pelaris kanggo sampean. Seweneng sampean padahal kelarangan. Dadi menungso iki asline seneng kangelan. Mergo nek ra kangelan ora bakal ngrasakno nikmat. Mas, sampean misale nang pinggir dalan ya. Terus ana cewek numpak sepeda motor. Saman larekno. Mbak mandek. Mandek tenan, gampang kok cewek kuwi. Begitu saman, Mbak mandek langsung direm. Cit. Mandek. Terus langsung saman ngomong ngene, Mbak, aku seneng sampean. Lah kok ceweke jawab, aku ya seneng kok. Langsung mbok omongi ngene, Mbak, sampean gelem tak rabi? Gelem. Kuambang sampean tambah bingung to, iki waras to gendeng cah iki lho. Ra penak ngono. Penake nek melalui proses perjuangan, penantian. Pak meda motor ketok cewek uwayu dedet. Bapak-bapak mandek, cewek melengos. Berbablas. Sesuk dicegat neh wong biasane liwat kono. Dedet. Bapak-bapak mandek. Ra kenal. Wus. Makin penasaran sampean. Akhire nggelek informasi. Cah ndi ya kuwi? Alah, cah Donggulun RT 3. Ngelibet nae akhire. Kenal koncone. Mbak, tak kae kanca sampean. Iya apa Mas? Aku njaluk nomor WA-ne. Akhire sampean noleh nomor WA-ne terus sampean chat. Lah kok mek diretok to ora dibales. Bolak-balik dicat iki lho ora dibales, makin penasaran. Lah sampean berusaha menarik simpatine dekne. Akhirnya satu ketika ngecat dibales, isok video callan. Yes. Duh. Niku masalah kehidupan. Mulane ya. Kene apa sampean kok dikongkon ibadah ambek Gusti Allah? Nganggo kangelan. Salat niku ya kangelan, poso niku ya rekoso, ngaji ngene iki ya tenaga. Nyapa to kok katik dikongkon ibadah. Padahal Gusti Allah iso lho umpama sampean ora usah nganggo ibadah langsung dikeki ganjaran, langsung didelekno swarga. Ya iso Gusti Allah ki iso apa-apa. Gusti Allah gawe gunung ya gak njaluk bantuan sapa-sapa. Tapi nyapa kok katik dikongkon ibadah? Umpama ora ibadah sampean Gusti Allah ya ora apa-apa. Wong ibadahmu ki ora ngefek nang gone Gusti Allah. Apa meneh cah ngene-ngene iki? Tapi nyapa kok dikongkon ibadah? Lho, iki bentuk kasih sayangnya Gusti Allah dateng menungso. Menungso ki arep dikei kenikmatan karo Gusti Allah. Mulane dikongkon rekoso dhisik. Nek gak rekoso dhisik, gak nikmat. Menungso ku duwe watak seneng menikmati hasil karyane dhewe. Usaha, kerja keras, berkarya, terus ana hasile. Seneng. Iki wateke menungso. Allahumma shalli ala Muhammad. Gak ngandel. Ayo Bapak Ibu, sampean milih ndi? Wis gak nyapa-nyapa, moro-moro duwe anak. Terus sampe nyapa-nyapa dhisik, lagek duwe anak. Milih ndi? Ora wah apa-apa moro duwe anak. Karo wah apa-apa dhisik lagek duwe anak. Milih ndi? Ya, milih wah apa-apa sik wong sing penaki wah apa-apane kuwi. Menungso niku duwe watak seneng menikmati hasil karyane dhewe. Saman seneng ndi? Bu, saman seneng ndi? Adus dhewe karo didusi. Paneng. Ya seneng adus dhewe. Nek sek cilik seneng didusi, wong pancen sek cilik seneng didusi. Ngantri mbek kukur-kukur weteng ngono. Bareng wis gedhe ya moh didusi kok ya seneng adus. Kok gak patek nyaut ya. Sampean seneng ndi ngramut anak hasil garapan sampean dhewe karo ngramut anak hasil garapane wong liya. Seneng ngramut anak hasil garapane dhewe, penceng-penceng ndah nek garapane dhewe. Nah, mulane kula sampean dikongkon ibadah. Allahumma shalli ala Muhammad. Lha kuwi kabeh judule ujian. Urip nang donya iki nggarap ujian. Lho kena apa urip nondonya kok dikon garap ujian? Iki diterangno apa tak tinggal mulai? Sing telaten nggih, ngapunten. Rungokno. Mbah Rati Reno. Kula kepireng kabar wong Donggulun, wong Sumberjo iki kok jarene do pengen mlebu swarga niku saestu nggih. Nah ya muga-muga keturutan karepmu. mlebu swarga niku cobi to dipikir. Nek zaman pancen pengen mlebu swarga. Ya benjing kira-kira modele mlebu swarga niku dos pundi? Apa ruwebutan ngono? Ruwayoan, jongkrok-jongkrokan. Sapa iso banter ya mlebu dhisik. Oh bareng wis mlebu nang jero ya rebutan kamar terus rebutan jeding. Terus royoan widodari ngono. Mosok ngono. Ya napa kira-kira antri ngono nggih kira-kira. Halo, nggih. Mlebu swarga niku pancen ya gerudukan, gerutuk-gerutuk. Tapi panggah iku anake sapa nangis wis. Weh, nang dijejeli pentil. Kowe nek ora dijejeli pentil ora ngira meneng. Soale pengapesane ya kuwi. Apa wae nek urung petuk pengapesane ora ngarah mandeg. Tunggale irung iki lho metu getihe mili terus jenenge apa? Mimisen. Kowe nek urung petuk pengapesane ya ora mampet tok. Dijejeli gombal. Ya panggah mili getihe disumpeli kapas tetep mili getihe. Sampeyan pasangi baut ukuran pas. Tetep milih getihnya kok dudu pengapesane bareng disumpeli godhong suruh seret-seret mampet kui pengapesane no pengajian kok no bocah cilik nangis jadi seneni karo ibu meneng ini ibu isin ini ngarah-ngarah meneng apa mana dicetoti ayo meneng parang tambah banter pengen mandek jejeli pentil wong kui pengapesane dan itu juga berlaku untuk bapak Bapak-bapak iku kudu ngerti pengapesane bojo, kudu ngerti pengapesane ibu-ibu. Pak, duwe bojo nang cerewet, bendino diomeli, bendino dicelathu. Angger petok kata. Lah wong wedok ngono ku dituturi, ora kene, didalili, bendal, diseneni, ngamuk, pengen mandek, templeki duwe, plek. Mingkem. Bareng ketemplekan duwe terus mundur alon-alon. Serut neng sepi ora nek suarane. Wong wedok kok ngambek, wong wedok kok gondok. Mesti seringkut, sledot sentiet, seringkut, sledot sentiet. Mlebu kamar, lawang ditutup jebret. Nek wis nang jero kamar, blek mengkurep. Wis rata-rata gayane wong wedok nek gondok. Lah wong wedok to nek wis mengkurep ngono kuwi, Pak. Cuthik-cuthikane angel. Iki nek wong lanang sing goblok ya bingung, iki tak cuthik nganggo apa iki? Ben iso mlumah. Angel ya cuthik nganggo linggis lho ora iso mlumah. Apa maneh linggis mundhek ngono kuwi? Nek wong lanang cerdas ya ora bingung, gendelno dhuwit, selehno pinggire, meneng rasah ngomong, seleh pinggire plek tinggal nembali nang lungguh. Wis tonteni 15 menit. Engko terus ana wong klemer. Liwat ngarepe terus sampe ngomong gawe no kopi apa piye. Ini gara-gara cah cilik nangis mung lho. Le, mlebu swarga benjing niku ya zumara. Rombongan-rombongan geruduk-geruduk, tapi panggah antri. Lah antrian kuwi ana sing nomor urute dhisik, ana sing nomor urute keri. Lah nomor urut kuwi berdasarkan nilai. Nek nilainya apik entuk nomor urut dhisik. Nek nilainya elek entuk nomor urut keri. Lah nilai kuwi kudu ujian. Mulane urip nang donya iki nggarap ujian. Allahumma sholli ala Muhammad. Soalnya swarga dhewe niku ya kelas-kelas Bapak Ibu. Swarga niku wonten 100 kelas. Mulai VVIP, eksklusif, lux, first class. Sampeyan ora usah mikir orang ngira tekan kono sampean. Sa kok ngenyek. Sing first class ya ora ngono kuwi modele kok. Sampai kelas ekonomi. Wong nang donya wis ana contone, hotel iki lho ya macam-macam. Ana sing bintang 5. Sampeyan mlebu hotel bintang 5 lagi mlebu nyes. Enak, nyaman, ambune wangi, bersih, rapi, resepsionis iki yo ganteng-ganteng, ayu-ayu, praktis-praktis. kamare fasilitasi lengkap, wis lah pokoke enak. Ya ana sing syukur hotel ngono ya. Mlebu ya mambu celurut, anduke ya kumel, ana kasure ya ana teleke cecek. Nang pegawene kasar-kasar. Nang mlebu nyapu iso glodak glodak. Nah, ujian saking Gusti Allah niku kanggo menentukan nilai. Nilai kanggo menentukan nomor urut. Ngono ku ora mesti. Ora mesti. Nang donya iki ya, mbah karo putu niku umure tuwek. Insyaallah. Wong kene iki ayu-ayu kok on ya model. Mbah karo putu niku umure luwih tuwek. Mbah metune nang donya luwih dhisik. Mbah, tapi benjing ten akhirat mlebune swarga ora mesti. Kadang-kadang dhisik putune. Senajan putu garapane ujian bener, apik bijine oleh nomor urut dhisik, mlebu swarga dhisik. Senajan mbah garapane ujian akeh sing salah, coretan model. Ya bijine elek. Nomor urute keri, mlebune swarga keri. Nggih. Kiai karo jamaah niku umume kan luwih apik kiai. Umume. Tapi sampeyan no akhirat ora mesti. Senajan kiai garapane ujian kok bener bijine apik, ya mlebu swarga dhisik. Senajan cuma jamaah, garapane ujian salah kabeh. Bijine elek yo keri. Ngono dadi sampean kok kudu muring-muring ngono model. Wong mek conto ae kok. Nah, mulane ayo nang donya iki para rawuh nglakoni apik sak isone. Nek ra iso, disak-isakno. Engko suwe-suwe iso. Ayo to iki kok idah iki rumus nglakoni apik sak isone. Nek ra iso disak-isakno, engko suwe-suwe iso. Jare wong tuwa mbiyen, "Nak, wong jenenge wae menungso. Nek dimen-meno, suwe-suwe dumunung iso. Menungso. Nek dimen-meno, suwe-suwe dumunung." Mbah ra nyaut to. Terus napa mboten? Kene ngeten nggih. Sampeyan nglakoni salat nang dilakoni saisone salat ae. Ra khusuk yo wis nang salat. Terus dikhusuk-khusukno, engko suwe-suwe iso khusuk. Ngapunten. Wong sing sakniki salate saged khusuk. Niku mbiyen kawitane yo ora khusuk. Tapi ndekne salat ae belajar-belajar latihan-latihan dikhusuk-khusukno. Suwe-suwe iso khusuk. Sampeyan ape salat ora usah ngenteni khusuk. Nah, wong dunggulun ape salat kok ngenteni khusuk? Yakin ra sida. Soale sepurane, potongamu ora tau khusuk. Padha ambek aku. Mulane ra khusuk ya wis nang salat. Kawitane entuk melungker tok ra apa-apa. Allahu akbar. Ra apa-apa. Lumayan oleh melungkere. Lang kok terus belajar di khusuk-khusukno. Usalli. Usalli. Us us us us us usalli. Salat. Ra khusuk yo wis nang salat terus di khusuk-khusukno, belajar belajar belajar belajar engko suwe-suwe iso khusuk. Sampeyan sedekah. Nang sedekah saisone. Ra ikhlas yo wis nang sedekah terus. Ikhlas-ikhlasno. Engko suwe-suwe iso ikhlas. Ngapunten nggih, sampeyan apa sedekah kok ngenteni ikhlas? Akeh rasidone. Wong ikhlas niku angel. Wis buka dompet, sret, duwite diodo srit, ra patek ikhlas bali. Mulane ra ikhlas yo wis nang sedekah. Ikhlas-ikhlasno, engko suwe-suwe lah iso ikhlas. Nek cara kula, sedekah niku sing penting mboten ikhlase. Sedekah niku sing penting akeh. Ora ikhlas yo wis sing penting akeh nyoh nyoh nyoh nyoh nyoh nyoh nyoh engko lak ikhlas. Ora ikhlas piye wis kadung tek akeh kok. Mangkane ten pundi-pundi kula sampekno sing bener sedekah niku mboten sak ikhlase. Sing bener sedekah niku sak pantese. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Apa bedane sak ikhlase karo sak pantese? Beda. Nek sak ikhlase pokok ngetokno. Mbok akeh, mbok sithik pokok ngetokno. Mbok pantes, mbok ora pantes pokok ngetokno. Kuwi sak ikhlase. Tapi akeh ra pantese. Ana kotak amal keliling go masjid plung 2000. Padahal kalunge lho sepadha rantai kapal gedhe. Mlakune sampai mbungkuk-mbungkuk. Ngoten niku pantes napa mboten? Ya ora pantes. Gelange lho renteng-renteng. Kiwa tengen mulai ugel-ugel sampai tekan kelek mlakune nyekeh-nyekeh. Kaya jaran kepang. Nang iso takon namek 1000. Kan ya ora pantes to ngono. Omahe lantai 3 apik ngono. Ana wong tuwa ngemis wonge cacat ora diparingi marah dilok-ilokno. Kek minggu lalah kek bar kok kene, kok wis tekan kene neh. Ora pantes. Nek sak pantese niku disesuaikan dengan kemampuan. Tentu pantese wong sugih karo pantese wong melarat iki beda. Nek wong sugih pantese sedekah ya sakmono kae. Kae soalnya wonge ra ono kene. Nek wong sedengan ya sak mene iki, nek wong melarat ya sak mono kuwi. Kuwi sak pantese. Mahalakam ruun ya'rifu qadra nafsi. Wong kuwi ora bakal rusak nek ngerti dedek pawakane. Nek pawakan banyak, ngetok nondok ya sing gedhe sepadha ndok banyak, pantes. Nek pawakan bebek, ngetok nondok sedengan sepadha ndok bebek. Pantes to ngono kuwi. Nek pawakan emprit, ngetok nondok cilik rapopo sepadha ndok empret pantes. Nono banyak ngendok kok cilik sepadha ndok cecek. Kuwi banyak gendeng. Ya diguyu wong sak desa. Oh, banyak gendeng. Banyak ngendok kok sak ndok cecek. Saduki kapok. Saduk tenan yo ndeteng-ndeteng. Lah saiki ana empret kok dikongkon ngetok nondok sepadha ndok banyak. Yo ndondomi. Suwek, Bro. Mlakune mekeh-mekeh. Nanti emprit podo emprit omong-omongan sak kancane. Mbak, sampeyan jahitan piro, Mbak? Jahitan 7, Dek. Aku tambah jahitan 9, Mbak. Mbak, lawara wis kapok, Mbak, mau ngendok meneh. Ini tak terus-terusno iso dobel tenan aku. Sepurane, ten desa mriki kathah pundi banyak kalih emprit? Akeh banyak apa akeh emprit? Lho aneh masyarakat kita iki lho. Lek ana pembangunan masjid, pembangunan musala, gedung TPQ, gedung dinia, iku sing ditarik kon bayar ku sing emprit-emprit, dipaksa kon ngeden nek ngendok. Lah sing banyak-banyak iki ra metu ndoke mek bengak-bengok ngak ngak ngak ngak banyak majer. Yakin sing tepuk tangan ki emprit kabeh. Kita isu weneng untuk dukungan. Lele ana pembangunan masjid, musola, TPQ, madrasah dinia, wis sing diuber-uber ditarik iuran sampai nyicil-nyicil, sing melarat-melarat, lah sing sugih-sugih jarene tokoh masyarakat mek ropat-rapat ngomong tok gak metu duwike. Nih, banyake do nang dhuwur panggung lho. Mbah metu ndoke, mbah majer ora roh. Mulane rawani keplok. Salahe munggah. Halo. Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampeyan ngaji, nang ngaji, saisone. Budal yang anggere ana pengajian. Ra paham ya wis, pokoke budal. Waye wong guyu, melok guyu. Engko nek bar lah kek takok pinggire, sing diguyu apa no monggo. Engko oleh barokah. Wong ngaji niku prinsipe kaya tanduran. Tanduran iki sing penting gelem diincepno. Kapan tanduran kok gelem diincepno? Engko ambek Gusti Allah didukulno godhong, didukulno kembang, didukulno buah. Ah, wong Dunggulun, wong Sumberjo gelem dicepno nang majelis pengajian, engko ditukulno godhong rupa ilmu manfaat. Ditukulno kembang rupa rezeki lancar. Ditukulno buah rupa urip sing barokah. Tanduran kok gak gelem dicepno, kuwi nek gak garing mesti bosok. Wong Donggulon, wong Sumberjo gak gelem diincep nono pengajian, nasibene gak garing, bosok-bosok. Nunggu kok, sampean zikir, orang ngerti artine yo wes, neng zikir terus. Eneng isi gosa, toko anak cabang Nahdlatul Ulama, melo, orang ngerti artine rapopo, ngertimu ra penting. Tak baleni, ngertimu ra penting, sing penting. Ngerti nih sing mbok zikiri. Gusti Allah sing mbok zikiri ini ngerti. Anggitmu sing mimpin istighosah dhewe kadang-kadang ra ngerti artine kok. Nyome oleh gayane tok ngono. Kadang-kadang yo ra ngerti artine. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Artine apa, Mbah? Mbah, bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Maknane apa? Raro. Tapi yo sok kir-kir kok nyatane. Sholawatan, ra ngerti maknane, ra apa-apa, terusno olehmu sholawatan, engko oleh syafaate Kanjeng Nabi. Yang mbok pikir sing seragam biru-biru ki sholawatan iki ngerti artine, ya belas. Ya kadang yen entuk gayane tok. Raqat aina ya syauqan. Artine apa, Mas? Garuh. Walin thayyiban tazar fa ta'ishqan. Apa maknane? Mbah-mbah. Ngono ya ngawe ning kaya yoyo. Rapopo terus nek selawatan. Terus engko entuk syafaate Kanjeng Nabi. Ngono, sampean maca Quran ra ngerti artine, ra paham artine. Rapopo terusno lekmu maca. Terus maca Quran belajar terus engko suwe-suwe difahamno ambek Gusti Allah. Padha karo sampean ki wong Jawa, ora ngerti basa Madura. Lah kok urip nang gone lingkungane wong Madura. Ora paham sampean omongane wong Madura. Dijak ngomong wong Madura gelemo. Engko suwe-suwe sampean paham karepe wong Madura walaupun ora iso ngomongno. Nah kula niki ora iso basa Inggris, sering diundang ceramah nang luar negeri. No imigrasi terus nang kono, nek petuk wong ya basane basa Inggris. Aku dijak gelem. Padahal modalku mek loro, yes karo no. Angger gratis yes, bayar no. Aku ora iso ngomong no, tapi aku paham karepe. Wek. Ngono. Padha karo ibu-ibu duwe bayi cilik, wis suwe nek gedhe bapake. Terus bayi niku sampean jak omong-omongan Bu. Bu, sampean paham omongane bayi niku napa mboten? Rapopo jak ngomong terus, engko suwe-suwe sampean paham karepe bayi. Nek duwe bayi dijak omong, ibune ora paham terus nesu-nesu. Dijak ngomong ra kenek dipahami. Bocah apa? Ra kudu ngomong ambek kowe sak teruse. Bayine ra dijak ngomong belas, bisu anake. Ra paham ya wis nang jak ngomong terus. Engko iso paham karepe bayi. Dan terbukti rata-rata ibu-ibu iso memahami karepe bayine. Bayine turu ya dibukno. Tengah wengi ngleler, nangis sampai sikile kerencalan. Lho ngono kuwi ibune iso paham karepe. Pipis anake, mangkane ngleler lah pipis kok. Berhenti njaluk ganti popo. Bareng disalini, ngangkler maneh turune. Gak suwe ngliler, setengah nangis sampai neblek-neblek dadane. Apa. Mama. Ngono ki ibuke ya paham karepe. Ngelak ya sayang. Sayange ngelak, berarti njaluk pentil. Ngono ku ya diterogohno srek. Ya dos terus diuntir. Lha iki ana juruse, Bro. Ora angger njukuk. Ana juruse, diodos. Trogoh nguntir. Aku ngene iki penelitian. Sak praktekke. Sesuk eneh bayine dibukno nang glebak ngiwa, glebak nengen ampek guyang-guyu. Glebak nengen. Glebak ngiwa. Ibuke paham karepe kok. Njaluk adik iki. Ngono ku langsung goleki bapake yo. Mulane iki masang fotoku kok pas mangap yo. Mulane. Tapi yo panggah manis. Nyatane sakmene akeh yo do ngenteni yo. ana sing bar magrib wis tok kene. Eh, mangkane yo ana wong alim kok sregep maca Quran bakal alim lesane, alim atine. Kowe alim. Ana wong goblok tapi sregep maca Quran, senajan goblok tapi sregep maca Quran, ya tetap goblok. Tapi atine landep, peka atine. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah. Kowe urun pira kowe? Ora urun cerewet. Niku sing kula maksud nglakoni apik sak isane. Nek ra iso di sak isane. Engko suwe-suwe. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, terus nek wis gelem ngono engko suwe-suwe tumbuh rasa mahabbah. Tumbuh rasa cinta. Terbiasa nglakoni apik. Ibu bapak, apik niku angel. Ana wong kok iso apik mergo kulino. Nek ora kulino ora iso. Dadi mboten enten apik dadak yo gak ono. Mendadak apik gak ono. Proses kabeh proses. Kawitane yo belajar, belajar, belajar kok terus seneng dilakoni kulino, kulino akhire iso. Elek niku yo angel. Angel. Ana wong kok iso elek mergo kulino. Dadi gak ono elek dadak yo gak ono. Yo kulino kaitane yo krungu sik, krungu kok terus penasaran, terus njaluk ngeterno. Terus yo demek-demek. Oh, terus piye? Suwe-suwe kulino. Mulane ana pepatah ala bisa karena biasa. Orang jadi bisa itu karena terbiasa. Jare wong Jawa, witing tresno jalaran sangka kulino. Niku bahasa Inggrisnya waiting tradition jalaran soko kulaisen. Sak karepku to sing ceramah. Nih, tak takoni saiki jawab. Mas, misuh niku apik napa elek? Elek. Angel napa gampang? Angel. Angel. Misuh niku angel. Ana wong kok iso misuh mergo kulino. Nek ra kulino ora iso. Dikon misuh ra muni, dipeksa kadang-kadang muni, tapi tajwite mesti salah. Dawan deke ora pas. Kadang-kadang misuh iso kedawan. Cok. Ora kulino ya ora penak. Kan ya, ana wong misuh nang pawena. Sik, kaya contoh. Mesti kulino. Katik dekne ngomong, aku sak lawase ra tau misuh, ya lagek iki lho. Ora ngandel. Wong lagune penak ngono. Nadane iso pas. Ya takon kakek contoh. Maneh ibu-ibu tolong dijawab. Ngomeli bojo, nyelatu bojo, niku apik napa elek, Bu? Elek. Angel napa gampang? Angel. Nyelatu bojo niku angel. Lho ana wong wedok kok iso nyelatu bojone, niku ya mergo kulino. Nek ora kulino ora iso, penyelatu ora muni. Nduk, bojomu dicelatu ngono. Wong lanang ora gelem mergawe. Klimbrak klimbruk kaya tuma sual. Panganane akeh entek-entek sego ora gelem nyambut gawe. Ngono ku ora iso nyelathu tambah nangis kok. Aku ora iso, Bu. Nek nyelathu lho piye? Ora iso kok. Tapi nek kulino nyelathu ya lancar. Ora nganggo blundeti. Ya ora tau kentekan kamus. Oleh kata-kata. Sekali nyelathu muni terus sampai ra iso leren. Leren-leren ini mergo keturon. Enggak leren, keturon. Lho wis keturon lho, bareng melek iso nerusno neh. Judule ya padha bersambung runtut. Enten mboten wong wedok sing ngono kuwi? Enten mboten? Aku ngerti kok wonge teko iki. Pokoke wonge kudunge abang. Yang ngerasa. Ya Allah. Wong kuwi nek kulino apik, omong sak omong apik, obah sak obah apik, sak polah tingkae Api, apa wae dadine? Api, uang nek kulino elek, omong sak omong elek, obah sak obah elek, sak polah tingkae elek, apa wae dadine? Dilanjut beten? Uang nang kulino zikir, teko lesane yo, gampang metu zikir, enteng no dijak zikir, kaget sak kaget yo metu zikir, enak-enak melaku nang kebreset, serawat innalillahi wa inna ilaihi. Astagfirullahaladzim. Petuk kancane. Ya Allah, Mbak, lawas gak petuk sampean. Nah, saiki sampean kok tambah lemu ning ngene, masyaallah. Dadi kaget sak kaget yo zikir. Nek ra kulino ra iso. Kaget yo ora metu zikir wong ra kulino. Dor. Nek wong kulino astagfirullah, ya Allah ngono. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ane wong niku nek kulino zikir ya. Mangan nyekeli sendok nang merucut klunting. Ya Allah, lunyu sendok e. Duwe pemean nang kodanan. Lah kok lali aku nek duwe pemean, ya Allah. Ra apa-apa diumbah meneh. Putune teko yang ngono. Masya Allah, putuku sakmene gedene tambah ayu, ya Allah. Iki sing wayahe mati, kaget lho wong mati ini. Roh metu teko jasad. Sing metu yo zikir Allah. Tek. Oke. Lah nek ngono tenan, Gusti Allah janji, ana jali suman zakaroni. Aku siap ngancani, ndampingi wong sing zikir nyebut asmaku. Nanti mati niku langsung disambut kalih Gusti. Gawaya sampean. Disambut Gusti Allah. Indah sambutan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Ya Allah, disambut Gusti Allah, terus dilebokno swarga. Alhamdulillah. Dilebokno Mas, ora mlebu dhewe. Ayo penak ndi? Mlebu dhewe ampek dilebokno penak ndi? Penak dilebokno. Dilebokno ki terhormat. Ono acara wong teko, monggo mlebet, monggo jenengan mlebet. Berarti terhormat. Gak terhormat yo nglempoh-nglempoh ngono kuwi. Mlebu-mlebu dhewe kluyur. Dadi yo penak dilebokno. Dilebokno ki sing dileboni yo seneng, urung mlebu wis dibukakno. Nanti yo sing dileboni seneng, sing mlebu yo seneng. Nah, seneng petok seneng londahne penake. Kuwi sing mbok guyu sing blok endi? Suwarga sing dileboni seneng, wonge sing mlebu ya seneng. Lah nek mlebu dhewe iki ya sing dileboni rong karoan seneng kok. Kluyur nang jero mbah. Apa ngono to. Lah aku kok ngapunten nggih ragu ya. Wong Donggulon, wong Sumberjo iki umpama sok kok sida mlebu suwarga. Kuwi nek sida, ketoke kok mlebu-mlebu dhewe ketoke. Lho iki jawab, sing penting mlebu jur. Nah, sempo maneh sing penting mlebu ya tambah rapi enak blas. Ya mbuh. Nek ra kulino zikir ora iso, mangan nyekel sendok nang ucul, klunting iso ngamuk sendok apa ngene iki. Sendok kok kaya ngene. Duwe pemean nang kodanan, lek ku nata sekesuk kodanan kurang ajar. Ponakane teko yang ngono. Ponakane. Iku sampean wayah mati kaget yo. Lah nek ngono tenan sing nyambut sapa nek gak mak lampir. Mulane ana wong lara, penyakite padha. Ada dua orang sakit. Jenis penyakitnya sama. Ukuran sakitnya juga sama. Tapi gayanya bisa berbeda. Sing siji wonge kulino zikir, siji ne ora kulino zikir. Sing kulino zikir yang geruguh-geruguhe metu zikire yo. Allah. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Masya Allah, subhanallah, subhanallah, Allah, la hawla wa la quwwata illa billahi. Subhanallah, subhanallah, astaghfirullah, ya Allah, subhanallah. Mergo kulino. Nah, saya enggak kulino dikira ngrugoi sambat. Modele kaya wedhus kuyuan. Dituturi ambek keluargane, nyebut to nyebut, nyebut. Ora kulino kaya ora iso tambah ngamuk-ngamuk. Keluargane mau wangkel ditapuk lambene, nyebut ayo, nyebut. Lagek gelem, but. But. But. Ora kulino. Yo, nek wis kulino seneng. Nek wis seneng manut. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kula sampean urip iki dikongkon manut Kanjeng Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nek gelem manut Kanjeng Nabi, apa sing didapat? Yuhibbukumullah. Allah pasti akan mencintai kalian. Bukan hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosa sampeyan kabeh diampura Gusti Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo sing manut nang Gusti Allah, nggih? Nggih? Nek manut mesti disayangi. Gak patek manut, ya gak patek disayang. Gak manut, gak direken. Apa wae nek manut mesti disayang. Ibu-ibu sampean duwe anak nang manut sampe wong tua. Gelem ngewangi masak, gelem ngewangi mbah-mbah, gelem nyapu, dikongkon yo nurut. Mesti sampean sayang. Nek ora patek manut, ya ora patek disayang. Ora manut, ora direken, nggih napa nggih? Ora patek semangat. Nggih napa nggih? Eh, rungokno. Bojo nang manut, sewayang ana wong lanang duwe bojo. Ora patek ayu rupane, tapi manut. Sabar, ikhlas, setia, neriman. Masya Allah, sawayang modele kudu ngingoni ya. Wis mbolah dirambak-rambakno godhong pring apa. Belanjane iki ora nganggo eman. Sak duwene lho dikekno. Mergo sayang. Sawah sak parine kekno. Ayo nyaut to, sawah sak parine banteri, kandang sak sapine garasi sak mobile, kulkas sak isine, lemari sak isine, omah sak isine, katok sak isine. Mergo ya eling nurute, no eling manute. Heh, wong lanang dibujur rupane wayu, nang ora nurut angger diomongi bantah, belanjani kurang, beweli. Gak seneng blas wong lanang. Gah belanjani lo eman, di duit itu aduk guna warung. Apa maneh duwe bojo rupane wis welek, cilik ndik metekel kunting jempol uris, nang ora nurut pisan. Kuwi jenenge taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Kuber ae lek kesuwen. Krasa ya bene. Mulane wong wedok iki dikongkon sering ngoco. Wong wedok iki dikai hobi seneng ngoco. Nggih mboten? Ana kamar, jero kamar kok akeh kocone. Iki mesti kamare wong wedok. Dikongkon sering-sering ngoco, pas ngoco, ya Allah, dapuranku yo mek ngene. Bojoku kok tak celathu, del pola lek nyambut gawe ra karuan. Sampai gegere meling-meling. Ya mbelani aku. Mulane sering-sering disawang to Bu, jumu, terutama nek turu. Di senter. Pas mangap pisan. Iki mbelani sapa nek gak mbelani sampean. Lah nurut dhewe niku kelas-kelas. ana nurut level atas, ana nurut pertengahan, ana nurut level bawah. Wong kuwi nek nurute tenanan nglakoni apike semangat. Mergo nurute level atas, nurutene level atas, ngaji semangat. Ana pengajian nondi mangkat, lagek roh ana spanduk, pamflet, baliho. Nang tulisannya ini, hadirilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi bersama Mbah Sopo. Mbah Sopo. Lagek roh tulisan ngono tok. Wis sopo mangat. Kapan niki pengajian niki? Kapan niki? Tanggal 6. Nanti toh gone Dunggulun. Ayo sok rombongan rono, ayo rombongan. Sok semangat. Padahal ya lagi rono pamflet ono spanduk ono baliho kuwi le. Ambek nang fotone Mbah Sepan. Sing jelas dudu fotomu, nek fotomu ra payu. Nek fotomu yo nggo weden sawah kuwi. Halo. Tapi nek ora nurut, ketok ngono kuwi yo tambah nesu-nesu kok ketok ono baliho. Ngene iki lho ngebek-ngebeki dalan yo ngene. Woi wong liwat. Wong kuwi nek nurute tenanan. Masya Allah. Krungu azan gemeter. Tiangger krungu azan iki merasa dipanggil sama Allah. Dikangeni karo Gusti Allah. Dirindukan sama Allah. Ya Allah. Aku dikangeni Gusti Allah, dipanggil Gusti Allah. Gak jamaah penak kabeh urip kaya ana sing kurang ngono nek ora jamaah. Duh, sepurane salat subuh iku lak salat sing paling abot. Nggih napa nggih? Nah, berarti padha ambek aku. Lho jujur mawon to. Tapi nek wong sing nurut level atas, nurute tenanan, gak ana barang abot. Gak ana barang abot. Mergo mikire ngene, salat sunnah qobliyah subuh rong rakaat niku khairun minad dunya wa ma fiha. Luweh apik timbang donya sak isine. Niku lagek salat sunahe lho niku. Salat sunnah qobliyah subuh rong rakaat kuwi ganjaranane luweh apik timbang donya sak isine. Padahal kuwi lagek salat sunahe. Apa maneh salat subuhe sak pira ganjaranane? Apa maneh dilakoni berjamaah sak pira ganjaranane? Eman nek ora jamaah. Lah wong tenagane padha kaceke semono kae kok. Dadi jangankan mendengar azan. Nembe kepireng tarhim niku wis ndrodhok. Padahal lagi tarhim. Assalatu wassalamu alaik. Ya Imam al-Mujahidin. Masjid kene lek tarhim lek apa enak ngoten nggih? Nggih percaya wong kaset. Assalatu wassalamu alaik. Kaset. Bareng sing ngazan ya. Allahu akbar Allah. Lagi pireng tarhim wis ndrodhok. Ya Allah, wis tarhim. Dilengkap subuh iki. Wis persiapan. Apa maneh sampe azan. Allahu akbar Allahu akbar. Ora penak ya ora laris omonganmu. Sing garai laris ya penake iku ya. Kowe langsung cara sik turune geragapan cerikal tangi. Biasanya sing tangi dhisik ku ibu-ibu. Bojone digugah, ya. Ayo subuh. Sing lanang mulet, apa dek imbuh. Kupinge error ngono. Wong dijak subuh krungune imbuh. Sing wetok nuwasu to, subuh. Ayo yang jeding, iki lho anduk. Iya, tak nduk. Kuping nek kadung bosok ngono. Ora tepak. Krungu azan nek wong nurute level atas. Alhamdulillah wis azan. Ayo nang masjid, ayo nang masjid. Keluargane dijak salat jamaah. Berangkat nang masjid sok semangat kowe marani berkat gede. Sok semangat. Nek ora patek nurut ya. Allahu akbar. Wah. Azan meneh. Wis cangkeme sapa? Wis nang ayo, nang ayo. Ora nyang masjid ya sungkan karo tangga ngene iki. Nang ayo, nang ayo. Ki piye kok udan azan. Budal nyang masjid wis ora semangat blas mengklewes, klewes, klewes. Takoni ambek tanggane. Nyanti Kang, jit. Ora patek semangat. Lho tekan masjid iki lho gayane gak padha. Sing nurute level atas, ibadahnya semangat madhep Gusti Allah. Wayah komat ngono langsung manggon saf awal, golek sing paling afdol. Wis iqomah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salatu. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Masjid kene ikomate yo ngono. Pret. Ini masjidnya ya Allah barallah barallah shanan la ina illallah shanan na muhammad rasulullah ina sunnah ina falah kataka mati sholah kataka mati sholah yurang nyek yang ngono tenan begitu iqamah dia cari tempat di shaf awal semangatnya tenanan manut komandone imam dia sikap sempurna khusyuk khuduk tadarruk pandangan ke tempat sujud kapan imam yang ngomando takbiratul ihram Allahu akbar dene melu Allahu akbar kabiru walhamdulillahi katsiru wa subhanallahi bukratu wa asyida inni wajjahtu wajhiya lilladzi faqara samawati wal ardhi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin ini rapatin urat ya Allah bal amine lo gak bodoh sing nurut level atas ya sesuai nadane imam Qayril maghdubi alaihim waladdallin amin nurute tenanan rapati nurut ya amin beto apa meneh ruko ketor sing nurute temenan ya Allahu akbar Subhana rabbil azim bihamdi subhana rabbil azim bihamdi subhana rabbil azim bihamdi sami Allahu liman hamida gak patek nurut ya Allah ya Allah ya ya bendina kok ngene wong bendina kok dikongkon entul-entul jenjet-jenjet duli-guli kendut-kendut tangi yo ngene neh entul-entul jenjet-jenjet duli-guli kendut-kendut tangi ngene meneh entul-entul jenjet-jenjet duli-guli kendut-kendut Gusti Allah orang duwe acara liyane. Nek nurut tenanane padha karo sampean nurut nyang dokter. Dadi wong nek nurut level atas ora mikir enak apa ora enak ora mikir, enak kaya apa nek dicegah tinggalno. Gak enak kaya apa nek diperintah lakoni. Iki wong nurut jenenge, ora mikir enak ora enak. Nek sampean kan gak nek enak budal, gak enak nah, wira nurut jenenge. Wong nek nurut tenanan ora mikir enak apa ora enak kaya apa wong diperintah mangkat. Enak kaya apa dicegah tinggalke wong nurut jenenge. Padha karo sampeyan yang dokter lho. Saman marang dokter nurut ambek dokter. Obat bareng ya manut dokter gitu. Masuk njaluk dhewe, Pak Dokter, kula nedhi obat sing niki lho Pak Dokter. Sing rupane kuning kerlip-kerlip niku lho. Masuk ngono. Ana pasien model ngono. Ya mboten kok ya nurut pilihane dokter malah njaluk dipilihno dokter. Masuk bar diperiksa karo dokter, Bu. Tuh obat napa mboten? Nggih Pak Dokter, iki lho obat milih dhewe. Emoh. Kon milih dhewe lho emoh. Malah njaluk dipilihno dokter, manut pilihane dokter. Lah kula sampean hubungan karo Gusti Allah mestine kudu ngono Bapak Ibu. Manut pilihane Gusti Allah, njaluk dipilihne Gusti Allah. Lah sampean ora kok modele milih dhewe. Nek njaluk ya Allah Gusti kula nedhi dhuwit sing kathah Gusti. Kula njaluk dadi tiyang sugih Gusti. Njaluk tanah sing ngombo, omah sing apik, ya Allah. Kula nyuwun mantu sing kaya Anwar Zahid. modelmu milih dhewe. Oh nyang Gusti Allah kowe kok milih-milih dhewe iki padha karo nyang dokter obate milih dhewe ngono kuwi. Pak dokter njaluk obat sing niki. Kuwi jenenge wong waras apa wong gendeng? Waras apa gendeng? Banteri waras apa gendeng? Ah berarti wong Donggulon, wong Sumber Joki akeh sing waras apa akeh sing gendeng? Eh saiki aku takon meneh. Tak antemi pisan wae engko. Waktune wis pentek kok. Ngapunten, sampean enak-enak lungguh kaya ngene ya. Rungokno to. Moro-moro bokong sampean dicubles jarum ambek wong teko mburi. Cetus. Sakit napa mboten? Ya metot-metot to. Bokong dicubles nganggo jarum cetus metot-metot loro. Enak-enak lungguh lho moro ana wong teko mburi nyubles bokong nganggo jarum cetus bar nyubles wonge mlayu. Mangkel mboten sampean? Ora trimo mangkel godhek sak keneke kok. Kenek jotosi kok. Tapi kenek apa lek sing nyubles bokongmu dokter, kowe kok meneng ae. Ya metot-metot ya loro padha lorone kok. Tapi kok meneng kowe? Kowe kok manut? Nek sing nyubles jarum bokongmu dokter, kowe kok tambah mapan. Sampai bokongmu mbok centing-centingno. Ben penak cublesane. Kadang wis kadung nyenting ra sida dicubles e gelo. Tewas nyenteng. Mergo apa? Mergo manut, mergo mantep. Allahumma sholli ala Muhammad. Lek kula sampean nang Gusti Allah iku kudu manut mantep penak-penak dadine ketoke lara tapi dadine waras, nggih mboten? Kok ora patek nggih to? Kadang sampeane dicubles Gusti Allah nganggo gagal panen. Ya metot-metot kok bandane ra karuan entekno tikus umpamane. Metot-metot kuwi loro tapi nek kowe manut kowe nrimo penak dadine engko uripmu wong kuwi pilihane Gusti. Halo kuwi pilihane Gusti. Kadang sampean dicubles nganggo dagang rugi ya metot-metot bondone akeh rugi nek kowe manut mantep penak uripmu angel. Iya pancene dapat gampang kabeh wong dadi apik. Halo. Maneh tak kei contoh kudu jawab. Sampeyan misalnya lari pagi apa jalan-jalan isuk-isuk lho, isuk-isuk jalan-jalan, moro-moro sampeyan dipelorot karo wong serwet. Mangkel mboten? Mbah ora gatekno aku malah gatekno wong iki kok kowe. Kowe ya nyapo kowe keluyar-keluyur kaya wong penting-penting dhewe. Halo. Yang serius-serius kok, tak baleni, tak baleni. Sampaian loh, misalnya pas lari pagi, apa isu-isu loh jalan-jalan lah kok moro-moro dipelorot tuh karo wong seruwet, mangkel tuh tapi kena apa, nek sing melorot dokter saman kok gak mangkel, malah ngewangi melorot kadang sampai ke kamban dokter yang ngomong, hup, hup, hup aja omba-omba sampai ketok. Mergo nurut, mergo mantep. Coba tau dipikir. Sama nek nang dokter gitu. Wong apa diplorot gitu, kok gelem ngantri itu. Apa dicubles gitu gelem ngantri. Nang ngantri ini suwi kadang rong jam dinteni rong buka-buka. Padahal lu yang terima apa diplorot sampai dicubles. Dilarani lu. Lu baru diplorot, dicubles, cus. Ngunuku sek takon no. Telas pinten. Mestine sing takon nak sing nyubles to. Sing mloro. Niki sing dicubles malah telas pinten. Lebar ngono ki ape mulih ki sik ngomong matur suwun. Lha kula sampean nang Gusti Allah mestine kudu ngono. Kapan iso ngono? Mulya donya akhiratmu. Pun. Muga-muga wonten manfaate. Kurang. Ngundang mana? Iku sak jam setengah kok ning dindi ukurane ya sak jam ngaji kuwi sak jam setengah. Nyuwun pangapunten. Moh. Nggih, kula mesti kathah lupute, mesti kathah khilafe. Insyaallah mangke lintu wekdal saged pinanggih melih. Muga-muga manfaah maslahah barokah fiddini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.